Dan kebanyalah Tuhan suka sedia parbeta inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dar beta bahagia senang ae beta bahagia saya dan kebanyalah saya mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya. Dari relu hati jiwa cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Banyaklah Tuhan suka sedia parbeta inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dar beta bahagia senangai beta bahagia sayang dan kebanyak sayangnya mau hidup deng beta selamanya. Oh, beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari peralih sajalah cinta ni abadi selamanya. Cinta ini abadi selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relu hati jiwa cuma peralih sajalah cinta ni abadi. Abadi selamanya.